Nah kita ini wal jamaahnya ulama gak pernah ketemu Rasulullah. Disuruh jatuh cinta, gimana caranya jatuh cinta ke Rasulullah gak pernah ketemu? Itu kan gak pernah ketemu. Di film kan juga gak boleh gambar, oh dibunuh sampean gambar Rasulullah. Kita ini disuruh cinta, jarak yang jauh dengan Rasulullah ini loh. Kita ini wal jamaahnya ulama. Itu lah ulama sadar kita ini gak ketemu Rasul jauh. Tapi bagi beberapa orang gak sadar itu, merasa bahwa apa, kita ini langsung muridnya Rasulullah. Kenapa? Karena ini milenial. Ini milenial, Bung. Kan gitu kata kiai-kiai yang ini milenial, Bung. Kita gak butuh agama ya karepmu. Ini milenial. Milenial itu serba cepat. Dulu orang belajar Sahih Bukhari Muslim untuk nyalin buku, nyalin ke buku kosong, harga bukunya itu seharga 6 ekor sapi. Sekarang 6 ekor sapi beli perpustakaan. Orang milenial kan serba cepat. Dulu saya pengen lihat gajah Afrika, itu nunggu flora dan fauna. Lama. Kadang waktunya siaran, diganggu siarannya Harmoko. Lom pencapir. Kadang ganti siarannya Pak Murdiono. Lama nunggunya. Sekarang kan orang serba cepat. Di handphone ini aja ketik, tik, tik, tik. Kinjeng Afrika, keluar. Lo gitu, pengen lihat. Bokong Afrika, keluar semua, mudah di sini semua. Ini milenial, tengu kawin, ada di situ. Itu milenial, cepatnya luar biasa. Ini cerita ini, lu saya ini produk pramilenial. Yai Marsudi ini produk pramilenial. Orang pramilenial, jatuh cinta aja sakit. Jatuh cinta itu menyakitkan. Saya rindu sama istri saya, itu sakit dulu. Menyakitkan, apalagi ketika dia jauh sama saya. Saya tulis surat, kertasnya warnanya pink. Baunya harum, ini tanya itu masih ada gitu. Iya, warnanya pink saya tulis. Dek, aku rindu engkau. Dan kita pede banget. Aku yakin engkau juga merindukanku. Padahal belum tentu dia rindu. Dek, aku merindukanmu. Kita terpisah jarak dan iya, maka terpaksa ku tulis sajak cinta untuk membuktikan kerinduanku padamu. Kau di sana, aku di sini. Tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Mau dikirim. Orang pramilenial itu mau dikirim, terus nunggu Pak Pos lama enggak datang-datang. Sakit itu. Sampai lihat lantai itu sampai lihat wajahnya. Oke, kangen loh ini orang dulu ya. Orang sekarang enggak ngerasakan rindu. Kalau lebih baik kamu enggak ngerasakan rindu, rindu itu berat. Lu disoting. Nah itu wajahnya. Jadi itu sekarang orang kalau rindu tersipu dia. Nah itu. Pipinya merah kalau tersipu. Tukang syutingnya nakal di syuting. NU. Dah, ya. Sekarang orang kalau rindu gampang, tinggal foto gitu aja, terus kirim cepret. Bawahnya tulis emah, emah, emah. Lha. Begitu juga orang sekarang belajar agama bisa langsung cari di Google. Klik klik klik klik klik gitu. Begitu klik klik klik klik ketemu itu. Hadis tentang istinja. Hadis tentang apa? Hadis doa Nabi di saat perang Badar. Keluar itu. Keluar. Itu gampang sekarang itu orang cari begitu gampang. Loh, makanya banyak sekali orang sekarang itu lupa. Karena saking mudahnya belajar, langsung ketemu sumber, lupa pada pangkat muridnya ulama. Beda dengan kiai, tetap aja kamu muridnya ulama. Enggak pernah ketemu Nabi. Maka hubungan kita dengan Nabi adalah sholawat. Maka mari sholawat. Sholawatan gitu aja. Sholawat itu kan bahasa Arab. Nah sholawatan bahasa Indonesia. Yasin itu bahasa Arab. Yasinan bahasa Indonesia. Indonesia. Tahlil bahasa Arab, tahlilan bahasa Indonesia. Karena akhiran orang Indonesia kalau pakai sesuatu itu an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya cari dalil tahlilan di dalam Quran, ya gak ketemu. Wong tahlilan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini nggak ketemu, teman cari di mana nggak ketemu. Ya tahlilan, yasinan. Makanya kalau ada orang saya mau tahlil, tapi kalau tahlilan nggak mau. Saya solawat mau, kalau solawatan nggak mau. Ini sama dengan orang punya kato nggak mau katoan. Ini bahasa, ya. Ini lo bahasa, loh. Makanya tahlil solawat kalau dipakai solawat, orang baca solawat beda dengan solawat, dan orang solawat belum tentu menghasilkan mahabbah, tapi kalau solawatan menghasilkan mahabbah, maka biar tumbuh mahabbah jarak yang jauh, ulama bikin cara yang mudah, yang kampung-kampung diajari Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah inane Senin 12 mulut. Nah itu desa. Lah itu ya kita itu tahun gajah. Lah kalau santri ya dengan gaya santri. Marhaban ya Nurul. Marhaban, marhaban. Ya Nurul. Santri, santri ya begitu itu. Ter memang. Assalamun mustamiru, ulahe. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini santri. Ada yang tuwek-tuwek sing napase wis dot ya. Halo ya Nabi. Assalam alaika. Itu wa. Lah itu isyari. Tanakal isyari. Lah itu, nah yang suka dangdut ya dangdutan, wong muridnya ulama penggemar dangdut. Ya Rasulullah. Darararararang ya Rabbi Asha. Antafataya. Ya Uhailal Jud. Ya Uhailal Jud. Senangnya. Ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada. Loh, itu muridnya ulama. Gak usah kaget. Wong ada yang senang dangdut. Yang senang India. Ya Rasulullah salamun alaik. Tumhi ho mat rui tumhi ho rui dia. Iki muridnya ulama yang Sunda ya, ya apa es lilin mah cece tadi itu. Lo makanya di Indonesia biasa aja. Di solawatan ini menjadi kebiasaan santri, akhirnya tumbuh rasa cinta mahabbah. Ini yang mahal itu mahabbahnya itu. Kalau orang sudah cinta, dibangun oleh para ulama, kedatangan solawat model apa aja, ikut seneng. Kedatangan sholawat model Habib Syekh, ini model baru. Yang santri sebenarnya juga gak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya nana. Saya itu paling susah nirukan gogok-goknya itu. Kalau yang depan taruhan sama saya. Yang depan loh, ya Hanana, bagus saya. Mau pakai sound model apa, bagus saya. Stop. Tapi pas gogok-goknya itu susah. Gak bisa. Loh, saya penelitian, saya nanya ke Timo. Saya itu sering nemenin, kira-kira anak-anak yang ini ngerti gak ke artinya. Gak ngerti ternyata, tapi seneng. Karena gak ngerti tapi seneng, akhirnya ekspresinya aneh. Loh itu, coba kalau ngerti ya Hanana, pasti ya Hanana. Ya, tapi karena gak ngerti. Wah ini ya gendero sek, gendero slang ya naik. Bendera Iwan Fales naik. Kalau gak kebagian bendera, ya nene. Jempol tak, ya nene. Itu nandakan ini. Loh, itu terjadi karena bangunan mahabbahnya disiapkan para ulama. Lewat Rodotul Atfal, lewat pesantren. Coba kalau gak ada ulama yang nyiapkan. Gak ada yang begini-begini. Makanya cerita tentang mahabbah ini gak semuanya bisa loh, makanya karena sudah mahabbah, enggak ada yang aneh ketika selawatan berlandaskan mahabbah. Makanya ada iya nana ya. Yang ngerti selawat tapi enggak ngerti selawatan, punya selawat enggak tahu mahabbah, akhirnya konslet. Dikit-dikit musyrik, hulu, berlebihan. Loh, orang cinta kan yang enggak ngerti. Cinta dari dulu berlebihan. Loh, ya nana itu saya ketemu dia dulu. Loh, iya jauh itu lewat sudah yes gitu saya. Loh, jadi kalau cinta itu iya biasa aja, wong cinta itu penuh ekspresi yes, makanya iya nana biasa. Cinta kok itu hulu berlebihan, musyrik. Dari dulu cinta itu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Nah itu kan kalau dalam bahasa selawat anta syamsun anta badrun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu musyrik. Masa Rasulullah menyampaikan semua hajat. Enggak gitu. Kalimat mahabbah itu kalau diukur semuanya musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Iku ya musyrik, masa rapat kok sedino, Ma? Mati. Kalimat cinta itu gak bisa diukur dengan bahasa fikih, gak bisa. Gak bisa. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibakas kelahi. Masa ndasmu sakmono gedene kembali ke rahim ibu. Gak bisa. Ya. Ini mahabbah, ini rasa cinta. Jangan diukur dengan bahasa fikih. Roma Irama kehilangan kasihnya, ungkapannya musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik gitu. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Cinta yang kehilangan pun pedih. Loh iya pacar kita hilang gitu. Orang kalau kehilangan kekasihnya, enggak nanya anu polisi. Enggak SMS, nanya Allah, karena lah terlanjur cinta kok. Pacar enggak datang, yang ditanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar yang tanya Allah? Ini bahasa mahabbah, jangan gitu. Quran sama Quran aja kalau kita salah ngitungnya, konslet. Yang satu kalau kesalahan itu visitati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Quran sama fikih salah ngitung kun slet. Latal bisul haqqo bil batil, tapi qawaidul usulnya Imam Syafi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul maqdurat, al-masyaqqatu tajlibut taizir. Kun slet itu. Quran sama tasawuf, tambah kun slet lagi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Lah terus hikam itu Pak coba. Min alamatil i'timati 'alal amal nuqsanur raja' ya inta wujudiz zalal. Kok ndak konslet. Makanya jangan mencampur antara bahasa fikih dan bahasa bah. Kita di sini mahabbah pada Rasulullah menghasilkan bahasa cinta. Kamu sih cuma ngerti selawat enggak mau selawatan. Lah itu makanya yang menggambarkan bahasa cinta paling bagus itu Ibnu Katsir. Dalam kitab Qishatul Anbiya jelaskan burung emprit jatuh cinta. Burung emprit tahu burung emprit? Burung pipit yang suka makan nak padi itu. Kan kecil segini. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada dan dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Cik emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret. Lampret emprit betinanya pret, yang laki-laki naik pitam, cempret, aku cinta padamu. Kenapa kau sepelekan cintaku? Apa kamu gak percaya aku mencintaimu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan aku leburkan, ku hancurkan, ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, ku rebut mahkotanya, kan serahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah ini Nabi Sulaiman dengar burung emprit gini mau menghancurkan kerajaannya cuman geleng-geleng dah. Ya Allah prit prit lambemu. Akhirnya emprit juga enggak kalah tegak, kalah tenang jawabannya. Ya Sulaiman, jangan begitu. Aku memang kecil enggak mampu menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus ingat ya Sulaiman, beginilah emprit kalau sedang jatuh cinta.